Karena cinta ku menangis, semua karena cinta ku tertawa, semua karena cinta, semua karena cinta yang kau tinggalkan hanyalah luka dan semua telah Oh.